kala malam datang menjelang di hadapan, ku selalu teringat pada kekasihku yang tak terlupa. Ku sadari semua ini hanya salahku. Sampai saat ini aku masih cinta kepadamu. Kembalilah, oh kembalilah. Tidurlah di pelukku. Lupakanlah masa yang lalu, kasihku. Aku cinta. Cheese.